Mitra Bisnis, pemerintah mengeluarkan aturan yang memotong jam kerja PNS sekitar 1,5 jam selama bulan puasa ini. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai kebijakan mengurangi waktu kerja ini? Saya pikir itu sebenarnya nggak tepat ya. Karena orang beribadah itu kan mesti tahu betul dia mau berkorban. Sehingga dia berkorban itulah dia mendapat pahala di dalam dia berpuasa itu. Tapi kalau semua disuruh libur, suruh tidur-tidur aja tuh apa berpuasa? Kalau suruh tidur-tidur aja dia dan dia tidak bekerja begitu. Itu menurut saya bukan, saya nggak mengerti ya karena saya bukan tentu dari Islam. Tapi kalau saya lihat sebenarnya apa yang seharusnya daripada kita berpuasa. Puasa itu kan gunanya untuk kita itu melakukan semacam inilah apa introspeksi diri, kita melakukan ini terhadap diri kita ya, pengorbanan semua itu, tapi tidak dalam arti karena pengorbanan itu pemerintah harus berkorban juga untuk kita, sehingga akhirnya pengorbanan kita itu menurut saya sia-sia di mata Tuhan kalau kita sendiri minta lebih banyak tidurnya daripada kita ini mesti bekerja untuk melakukan puasa itu. Itu tidak tepat menurut saya, dan inilah semua itu disalah tafsirkan semaunya yang kuasa gitu. Nah ini saya pikir kalau menurut saya itu sudah enggak abdol puasanya, itu saya pikir enggak betul juga itu. Berarti seharusnya kinerja tidak ada perubahan baik di bulan puasa maupun bulan biasa ya Pak? Iya, maka itu. Jadi sebenarnya maksud berpuasa itu kan bukan begitu. Kita artinya mengorbankan diri kita untuk melihat, juga mendekatkan kita, kepada Tuhan, yang mendekatkan kita kepada rakyat yang betul-betul masih sengsara, yang kita mau mengorban mati raga untuk sosok gitu. Kan sebenarnya tujuan utamanya agama kita menyatakan begitu. Semua agama juga banyak yang melakukan juga puasa-puasa itu dalam rangka juga mau berkorban. Ya, untuk melakukan ini apakah berkorban untuk kepentingan negara, tapi juga berkorban untuk sesama. Ini sebenarnya tujuan daripada kita itu berpuasa menurut saya. Tapi kan saya tidak terlalu mengerti kalau mengenai Islamnya bagaimana. Jadi kalau saya anggap salah itu kalau dikasih suruh dia tidak kerja dan setelah itu dibikin terus libur. Kenapa 40 hari aja kita libur semua. Nggak usah kerja. Kemana Republik Indonesia? Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.